Novita Dewi. Novita, penampilan kamu bikin pangling aku malam ini. Rambutnya, bajunya yang glamorous sekali. Dan dan kayaknya sebenarnya kamu tuh bukan saingan terberat semua kontestan di X Factor. Kamu tuh saingan beratnya kita di sini. Bahaya. Terima kasih. Novita, lagu ini adalah salah satu lagu yang lagunya Mas Baby yang kayaknya punya banyak arti untuk semua orang, karena semua orang ada yang pernah kehilangan kekasihnya, baik itu ditinggal pergi untuk selama-lamanya ataupun lain sebagainya. Malam hari ini saya baru kali ini mendengarkan versi lagu ini. Selain syahdunya dapat, selain sedihnya juga dapat, tapi kekuatan seorang yang ditinggal pergi itu aku ngerasa banget kamu, dengan powernya kamu, dengan tiba-tiba kamu suaranya ada rocknya gitu. Aku ngelihat seorang cewek yang seorang wanita yang kuat banget ketika ditinggal pergi, tapi dia bisa mengatakan selamat jalan kekasih gitu. Terima kasih. Saya hanya menambahkan saja ya. Memang kamu tahu cara untuk mencuri show ini ya? Mencuri udah gak zaman ya, dan merampok dong. Saya rasa ini korupsi udah. Korupsi. Dan kamu memang apa? Emang selalu mencuri perhatian di setiap show ya. Amin. Dan saya pun rela kalau suatu saat kamu jadi juaranya. Terima kasih. Novita. Iya, apa? Ini gila banget loh. Maksudnya semua komen yang kamu terima malam ini luar biasa dari sahabat-sahabat saya ini. Yang menurut saya ini bukan penyanyi dan bukan tokoh musik sembarangan di Indonesia gitu loh. Kayaknya buat saya untuk memberikan pujian lagi ke kamu, justru malah saya takut. Karena yang saya pengen dari kamu sekarang, kamu jangan sombong ya nak. Iya Bapak. Ada ceritanya maling kundang dulu kan. Intinya Papa cuma pengen, nggak banyak pengen lagi lah, udah kamu jadi perampok aja terus setiap malam. Terima kasih Bapak.